Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan hadis wa an Muslim ابن يسار الجهني قال ada lainnya. Firman Allah, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah, yani ingatlah ketika Allah mengambil janji dari anak cucu Adam. Qala Umar, faqala Umar, maka Umar menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Aku pernah mendengar Rasul ditanya tentang ayat ini juga. Faqala, maka jawab beliau, innallaha khalaqa adama thumma masaha dhahrahu biyaminihi fastakhraja minhu dhurriyatan. Sungguh Allah itu setelah menciptakan Adam, ia mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Maka Allah keluarkan darinya anak cucu keturunan Adam. Faqala. Kemudian Allah katakan, khalaqtu haula lil jannah wa bi'amali ahli al-jannati ya'malun. Aku ciptakan mereka, mereka-mereka ini dari anak cucu keturunan Adam. Aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga. Dan mereka pun akan beramal nanti setelah hidup besar, beramal dengan amalan ahlil jannah, amal ibadah, ketaatan, amal soleh. Thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan. Kembali Allah mengusap punggung Adam dan Allah keluarkan darinya anak keturunannya, cucu-cucu Adam. Faqala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Aku ciptakan mereka ini untuk neraka, menjadi penghuni neraka. Dan kelak mereka pun akan beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, maksiat, kufur, syirik. Faqala rajul, mendengar itu maka ada yang tanya, ya Rasulullah, fafimal amal? Wahai Rasulullah, kalau gitu apa perlunya kita beramal? Dia memahami kalau sudah ditentukan semuanya seperti itu, percuma kita beramal. Lalu buat apa kita beramal kalau memang ditentukan ahli jannah akan masuk jannah, kalau emang ditentukan ahli neraka akan masuk neraka. Apa gunanya kita beramal? Faqala, maka Rasul pun menjawab, innallaha idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi 'amali ahli al jannah. Allah itu kalau menciptakan hambanya untuk surga, ini masuk surga, penghuni surga, maka Allah jadikan dia beramal dengan amalan ahli al jannah, diberi taufik hamba itu untuk berbuat amalan saleh, ibadah, dan itu amalan ahli jannah. Wa idza khalaqal 'abda lin-nar ista'malahu bi 'amali ahli an-nar. Begitu pula jika Allah ciptakan hambanya sebagai penghuni neraka, Allah jadikan demikian, dia akan beramal dengan amalan-amalan ahli nar. Hatta yamut ala amalin min a'mali ahli nar fayudkhiluhun nar. Sampai dia mati, si hamba ini, dalam keadaan dia terus beramal dengan amalan ahli nar, maka dijerumuskanlah dia ke dalam neraka itu. Rawahu Malik wal Hakim wa qala ala syarti muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Hakim, dan beliau katakan hadis ini sesuai syarat muslim dalam sahihnya. Wa rawahu Abu Dawud min wajhin akhar an Muslim ibni Yazar an Nu'aim ibn Rabi'ah an Umar. Abu Dawud pun meriwayatkan hadits ini tapi dari jalan lain. Muslim ibn Yasar dari Nu'aim ibn Rabi'ah dari Umar. Hadits ini berbicara tentang istikhraj dzurriyyati Adam, dikeluarkannya anak cucu keturunan Adam, sebagaimana hadis sebutkan, diusap dengan tangan kanan Allah punggung Adam, kemudian Allah keluarkan darinya anak keturunannya. Yang pertama ini untuk surga, kemudian yang kedua untuk neraka. Dan anak keturunan Adam ini yang kemudian Allah minta perjanjian mereka, atau Allah ambil perjanjian mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang wajib kalian tauhid, kalian sembah, kalian ibadai, kalian tuhankan. Hadis menyebutkan mereka dijadikan dua kelompok. Satu sebagai penghuni jannah, nas'alullah min fadlih, yang kelompok satunya sebagai penghuni neraka, wal'iyadzu billah. Maka yang untuk imam itu mana? Itu hak, janji yang Allah ambil dari Bani Adam, dari anak keturunan mereka, sebelum nyawa itu ditiupkan ke rahim seorang ibu. Ashhaduhum ala anfusihim, ishad, diambil persaksiannya, dan itu perjanjian Allah atau perjanjian hamba Allah kepada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini wajib diimani. Perkara gaib yang wajib untuk kita yakini, tidak boleh ditakwil-takwil atau diragukan. Juhala dan dhi'aful iman, orang jahil dan yang lemah imannya, mempermainkan nusus sehingga mereka katakan, kapan kita enggak merasa diambil janjinya oleh Allah? Kita tiba-tiba lahir begitu saja, kecil sampai baru berakal ngerti umur sekian sekian. Ini merupakan istihza, memperolok-olokkan nusus, mentertawakan dan menjadikannya bahan tertawaan. Wal'iyadzu billah. Wajib diimani. Hanya saja perjanjian ini jika dijadikan penafsiran daripada ayat Al-A'raf, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim, ditafsirkan inilah perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini, sesuatu atau pendapat yang perlu dikaji lebih dalam. Demikian di kalangan muhaqqiqin min ahlil ilm, dari kalangan para ulama. Mereka sebutkan bahwa semacam hadis riwayat Umar ini merupakan tasarrufur ruwat, perawinya memasukkan satu hadis ke hadis yang lain, terjadi khalt, terjadi pencampuran antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, sehingga tampak satu hadis terlihat itu hadis yang satu, yang sama, satu konteks, padahal tidak demikian. Hal ini karena para muhaqqiqin di kalangan para ulama yang ahlut tahqiq, yang mempelajari dengan seksama, mereka perhatikan nusus Quran dan Sunnah, mereka sebutkan pengambilan janji yang ada di surat Al-A'raf, wa asyhadu ma'ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian ini beda dengan perjanjian yang Allah ambil dari anak cucu Adam ketika dikeluarkan dari punggung Adam alaihissalam. Ini dua yang berbeda. Kata Imam At-Tahawi, kalau terkait ayat min zuhurihim, ini terkait seluruh dari anak cucu Adam semuanya diambil perjanjian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing, tidak ada yang terluput dari setiap Bani Adam yang terlahirkan. Masalah kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu Adam dua kelompok, satu dijadikan dari ahli nar, yang lain Allah jadikan min ahlil jannah. Sudah Allah tentukan itu pada masing-masing dari anak cucu Adam yang Allah keluarkan dari punggung Adam alaihi salam. Dan ini salah satu dalil atau nas terkait iman terhadap takdir bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatunya. Allah telah tetapkan bahkan kemana ma'al, kemana tujuan akhir dari setiap hambanya. A'ilal jannah am ilan nar. Di dalam hadis, para ulama menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan semua ini, Allah berikan kepada hambanya ikhtiar, pilihan. Apakah kemudian dia memilih amalan ahli jannah atau memilih amalan ahli nar? Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan, kemampuan, kehendak pada setiap hambanya. Tidak ada yang dipaksa untuk melakukan ini ataupun yang itu. Fahadainahun najdain. Kami beri petunjuk manusia itu an-najdain, dua jalan, hidayah dan dalalah, ketaatan dan maksiat. Yang memilih jalan hidayah, yaitu pilihan dia. Dia ingin selamat di akhiratnya. Yang memilih kesesatan pun, maksiat juga, itu pilihan dia dengan kehendaknya. Oleh karenanya, dipuji, dicintai yang mengamalkan kebaikan, dibenci, dicela orang yang melakukan kejelekan dan maksiat. Dan fitrah manusia pun demikian. Ketika melihat orang yang ini bakti kepada orang tuanya, nurut, masya Allah. Akhlak, sopan, tutur katanya, disenangi, dicintai, dipuji-puji, masya Allah, fulan, begini, begini, orang senang. Begitu pula kebalikannya, yang durhaka pada orang tuanya, enggak nurut, bentak-bentak, kata-katanya kotor, lisannya jelek, akhlaknya buruk, dibenci orang enggak senang. Enggak ada yang kemudian mengatakan jangan dibenci, biarkan. Itu sudah takdirnya, bukan maunya dia, sudah ditentukan seperti itu, bukan kehendak dia. Jangan dimusuhi, ada orang berkata begitu. Atau yang baik jangan dipuji, jangan disenangi. Karena memang sudah takdirnya begitu. Enggak perlu dia dipuji, enggak perlu disenangi. Ya enggak mungkin. Karena orang tahu itu pilihan dia. Itu kemauan dia. Naam, itu di bawah takdir Allah. Itu dengan kehendak Allah semuanya. Tapi manusia punya kemauan, punya kehendak. Dia pilih mana dari dua jalan itu yang hendak dia ambil. Wahakadha. Dalam setiap perkara kehidupan. Najdain. Kami beri petunjuk manusia itu dua jalan. Jalan khair dan jalan syar. Yang baik dan yang syar. Ditunjukkan. Ini yang membuat Allah ridha padamu, kamu agar dicintai, agar kamu selamat di kuburmu, agar kamu selamat di akhiratmu, ini amalan-amalannya. Tinggalkan oleh kamu maksiat ini. Jalan kejelekan membuat kamu akan terseret ke neraka nanti. Susah kamu di kuburan kelak, di azab, ini. Fitnatul qabr. Karena ini. Ditunjukkan semuanya. Tinggal manusianya. Milih yang mana? Oleh karenanya, para ulama salaf sebutkan, maha adil Allah yang menjadikan kitab, buku rapot setiap insan dipasrahkan pada dirinya. Terserah mau dia isi apa, kamu sendiri yang isi. Kalau kamu ujian di dunia, ujian-ujian semester, kan kosong rapotmu. Belum ada nilainya. Ya terserah kamu. Kamu ingin nilai bagus, 9, 10 bahkan, ya kamu akan rajin belajar, ya kan? Kamu murojaah, kamu hafal, kamu ini, kamu itu, terus. Supaya kamu berhasil ujian nanti nilainya bagus-bagus. Kamu sendiri yang ngisi rapot itu, bukan orang lain. Kamunya malas, ya sudah gak usah belajar. Gak usah murojaah supaya nilaimu merah. Kamu sendiri yang tentukan. Begitulah di akhirat. Setiap manusia menerima rapotnya, dia sendiri yang ngisi dalam hidupnya. Yang ingin menerima catatan itu dengan tangan kanannya, masallallahu min fadlih. Man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalib ila ahli masrura. Dia akan beribadah, beramal saleh, ketaatan. Hakadha. Tapi yang cuek, gak mau tahu dan memang inginnya kitab itu dia terima wara'a dhahrih, ya dia lakukan maksiat-maksiat semaunya, bid'ah, kekufuran, musyrik. Al-Mu'im seperti yang telah lalu dalam nusus yang sebelumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dan menunjukkan kepada hambanya jalan mana yang diridhai olehnya, mana pula yang dimurkainya. Diridhai untuk mereka cintai, mereka amalkan. Yang dimurkai agar mereka jauhi. Dan dari rahmat Allah, Allah jadikan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, itu masih digantungkan kepada kemampuan mereka. Makanya Rasulullah sebutkan, ma amartukum bisyai fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah kalian sesuatu, amalkan semampu kalian, semampumu. Kamu mampu bagaimana? Wa idza nahaitukum an syai' fajtanibu. Tapi kalau aku larang kalian dari sesuatu, jauhi, tinggalkan. Untuk meninggalkan larangan supaya kamu selamat dari neraka, tidak digantungkan kepada kemampuan. Ya kalau saya mampu, nggak ada istilah saya mampu. Karena meninggalkan larangan, tidak ada yang tidak mampu. Tidak ada yang tidak mampu untuk meninggalkan larangan. Kenapa? Karena larangan itu babnya turuk. Meninggalkan sesuatu. Gak ada yang gak bisa. Gak ada yang gak mampu. Beda dengan perintah. Perintah itu imtithal. Menjalankan sesuatu, dia amalkan. Tidak semua orang mampu. Contohnya begini, ulama beri gambaran. Kalau misalnya saya katakan, tidak boleh atau jangan kalian masuk lewat pintu ini. Tidak boleh, awas. Ini larangan. Gak boleh ada yang masuk, keluar lewat pintu ini. Ada yang mengatakan, Afonsat, aku gak bisa. Gak mampu untuk keluar masuk lewat sini. Aku harus lewat sini. Ada. Gak mungkin ada. Karena gampang, kalau saya tinggal gak masuk lewat situ. Selesai. Gampang. Ini larangan. Beda dengan perintah. Misalnya akan saya katakan, masing-masing harus ngangkat meja ini. Perintah sekarang. Semua kuat? Belum tentu. Ada yang badannya gede, bagus, kuat dia angkat. Ada yang kurus, ada yang kecil, gak mampu dia ngangkat ini. Makanya kalau itu perintah, digantungkan kepada kemampuan. Jika kamu mampu, gak semuanya bisa dilakukan perintah-perintah syariat. Tidak bisa, tidak seterusnya, tidak dalam semua waktu, tidak di semua tempat. Perintah itu bisa dilakukan sebagaimana sempurna, sebagaimana diperintah, diinginkan dalam syariat. Karena kemampuannya beda-beda. Kondisi orang pun beda-beda. Wudhu, perintah syariat. Ya. Wudhu, mandi, mandi besar, perintah syariat. Tapi terkadang kamu kondisinya sakit. Ada luka di tangan, ada luka di kepala, gak boleh kena air. Ya saat itu kamu gak mampu. Dan Rasul pun mengatakan semampumu. Ketika kamu gak mampu, ya berarti saat itu yang kena luka, jangan dikenakan air, wudu. Saat itu kamu gak mampu melakukan perintah. Sholat, berdiri, kalau kamu mampu. Ternyata kamu gak mampu, sakit kakinya atau apa, ya duduk. Semacam itulah. Tapi larangan gak ada. Harus kamu tinggalkan. Gak ada, saya gak mampu meninggalkan ini. Gak bisa. Apanya yang gak bisa? Apanya yang kamu gak mampu? Perkaranya meninggalkan, menjauhi. Kalau perintah kan ada modal, ada tenaga yang kamu keluarkan. Dan itu dari rahmat Allah kepada hambanya. Dijadikan perintah itu sesuai kemampuan mereka. Kamu puasa perintah, kamu safar, panas, capek, gak kuat kamu, lemes. Berarti kamu gak mampu puasa. Batalkan puasamu, minumlah, makan, gak apa-apa. Begitu yang lain-lainnya. Semua itu dari rahmat Allah kepada hambanya. Itu mungkin makna global dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. Alhamdulillah.